sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam, hati teman lebih dari sekedar materi. La la la la.